Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kenikmatan yang sangat besar, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka talabul ilmi syar'i, dalam rangka tafaqquh fiddin, yang dengan itu insyaallah taala kita akan menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada mereka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agamanya. Oleh karena itu, nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk menghadiri majelis ilmu, untuk bersabar duduk sejenak di majelis ilmu dalam rangka mempelajari agamanya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala, sambil menunggu kedatangan ustaz kita Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawir hafizahullah taala, kita isi dengan beberapa kalimat dalam rangka saling nasihat, menasihatkan, belajar bersama apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan mengetahui apa-apa yang Allah larang dari kita, sehingga kita bisa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan kita, kita selalu butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu sendiri merupakan perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Dan Rabbmu telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan ini." Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau begitu, berdoa kepada Allah merupakan satu bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah tidak mengatakan, "Berdoalah kepada si fulan karena dia orang yang saleh, karena dia seorang nabi, nanti dia yang meneruskan doanya kepadaku." Tidak. Tapi Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Barang siapa yang tidak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah yang agung, kewajiban yang besar yang tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak sekali doa yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah, dan tidak sepatutnya kita berpaling kepada doa-doa yang lainnya selain daripada yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Rasul-Nya di dalam As-Sunnah. Kalau kita mencukupi dengan doa-doa ini saja, niscaya itu sudah sangat mencukupi. Kita tidak perlu dengan doa-doa yang lain. Dan ada satu doa yang Allah selalu wajibkan kita membacanya minimal 17 kali dalam sehari. Tidak sah solat kita kalau tidak membacanya. Dan tidak sah solatnya seseorang dapat menyebabkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, doa ini sangat penting sekali. Allah perintahkan kita wajib membaca doa tersebut setiap kita solat 17 kali dalam sehari minimal dalam solat wajib. Kalau kita tidak membacanya, solat kita tidak sah. Dan kalau solat seseorang tidak sah, dia bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu doa yang ada dalam surat Al-Fatihah, satu surat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan kalau seorang meninggalkan salat atau salatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia meninggalkan salat, sama saja dia tidak melaksanakan salat apa-apa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Kata Abdullah bin Syafiq rahimahullahu taala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkahu kufrun atau tarkuhu kufrun ghairas shalah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menganggap ada suatu amalan, bukan keyakinan tapi amalan, yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekafiran kecuali salat. Maka dari sini kita ketahui betapa pentingnya doa ini, sampai Allah wajibkan kita untuk selalu membacanya, yaitu doa di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mesti ada rahasia khusus, harus ada rahasia besar yang ada di balik doa ini, karena Allah mewajibkan kita untuk selalu membacanya. Apa tidak cukup satu kali saja? Bukankah Allah Maha mendengar? Apa tidak cukup satu kali saja kita baca dalam sehari? Tidak. Harus selalu diulang selama kita melakukan salat. Ihdinas siratal mustaqim. Harus ada rahasia besar, harus ada makna yang agung di balik doa ini. Maka sudahkah kita memahaminya dengan baik? Ataukah kita termasuk orang-orang yang lalai, yang mengucapkan apa yang tidak dia pahami? Oleh karena itu, penting sekali kita memahami dengan baik setiap ucapan-ucapan doa, setiap ucapan-ucapan zikir, setiap ucapan-ucapan dalam bacaan salat kita. Kalau kita tidak paham, tidak akan mungkin kita bisa meraih khusyuk dengan sempurna. Tidak akan mungkin kita bisa merealisasikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan zikir bukan sekadar ucapan dengan lisan, tetapi zikir yang Allah maksudkan adalah diucapkan dengan lisan, dipahami dengan hati, dibenarkan, direnungkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ini hakikat zikir. Oleh karena itu, ulama kita telah banyak membahas akan makna doa ini, Dijelaskan oleh para ulama, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina, ihdi dari kata al-hidayah. Yang diberikanlah hidayah kepada kami, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang dimaksudkan para ulama, atau yang dimaksudkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, dan dijelaskan para ulama dengan berbagai macam ibarat. Kadang dikatakan dia adalah al-Islam. Kadang dikatakan dia adalah as-sunnah. Kadang dikatakan dia adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu, dan dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Dan semua makna itu satu, bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya dengan kesepakatan seluruh ulama. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus, yang selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita, adalah Islam sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau dakwahkan kepada para sahabat dan mereka amalkan dengan baik. Kemudian permohonan hidayah kepada jalan yang lurus tersebut, dijelaskan para ulama, itu mencakup hidayatul tawfiq wa hidayatul dilala wal irsyad. Hidayatul tawfiq yaitu kemampuan untuk mengamalkan al-Islam, dan hidayah al-irsyad berupa bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Permohonan hidayah di dalam ayat ini mencakup dua macam hidayah sekaligus, yaitu hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayah kepada ilmu. Adapun hidayah kepada amalan yang dimaksudkan di dalam firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Yani hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat mereka mampu mengamalkan ilmu yang engkau sampaikan. Maka ini yang selalu kita minta kepada Allah. Kedua macam hidayah sekaligus, hidayah ilmu dan hidayah amalan. Hidayah untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan menuntut ilmu, diberikan jalan-jalan yang mudah agar kita bisa sampai kepada ilmu, diberikan teman-teman orang-orang yang berilmu, diberikan hubungan yang mudah dengan para ulama. Ini semua hidayah kepada ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Demikian pula, tidak cukup itu saja yang kita minta kepada Allah, tetapi juga mencakup kita minta hidayah kepada amalan. Karena tidak akan ada yang bisa membuat kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui kecuali Allah. Sehingga kita lihat berapa banyak orang-orang yang mengetahui suatu ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Berapa banyak kaum muslimin yang tahu sholat itu wajib tapi berapa yang mengerjakannya? Berapa banyak wanita-wanita muslimah yang mengetahui menutup aurat itu wajib, dan berapa banyak pula yang mengamalkannya? Sedikit sekali. Maka kita perlu selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kita menghadirkan harapan dan keinginan untuk mendapatkan ilmu dan amalan ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Dan adakah di dalam hati kita sebuah harapan besar ketika kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim untuk mendapatkan ilmu dan amalan? Dan adakah sudah kita realisasikan dalam amalan kita dengan anggota tubuh kita, yakni kita gerakan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu? Tidak masuk akal kalau seorang setiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim tapi dia malas menuntut ilmu, bahkan dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Lalu kenapa dia minta kepada Allah agar dimudahkan, agar diberikan hidayah kepada ilmu, tapi dia sendiri tidak mau menempuh sebab-sebab untuk dapat menuntut ilmu agama. Maka bagaimana pula dia mengamalkannya? Kalau ilmunya saja sudah tidak dia ketahui, tidak mungkin dia bisa mengamalkannya dengan baik. Sehingga yang terjadi, kebodohan itu merajalela. Kebodohan itu tersebar. Maka muncul berbagai macam kerusakan. Ketika kaum muslimin jauh dari ilmu, semakin jauh dari amalan, maka yang terjadi adalah tersebarnya kebodohan dan tersebarnya kerusakan. Bahkan sesungguhnya, setiap kerusakan di muka bumi ini, apakah itu kesyirikan, apakah itu kebid'ahan, dan juga kemaksiatan, pangkalnya adalah dari kebodohan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu merupakan pangkal segala keburukan. Kebodohan adalah pangkal segala keburukan. Terjadinya kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan asalnya dari kebodohan. Baik kebodohan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling penting. Karena kurangnya pengenalan terhadap Allah, jahil terhadap Allah, sehingga dia kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kebodohan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan terhadap hari kiamat. Ini semua yang menjadi sebab munculnya berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu penting sekali kita selalu meminta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yakni ilmu kepada jalan yang lurus tersebut dan kemampuan untuk mengamalkannya. Kemudian para ulama kita juga menjelaskan hidayah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-hidayah fi sirat wal-hidayah ila sirat. Yakni hidayah ila al-Islam wal-hidayah fi Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Ini juga yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar hidayah kepada Islam, tetapi hidayah di dalam Islam. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hidayah kepada Islam. Kita telah beragama Islam. Maka tidak kalah penting juga kita selalu berharap kepada Allah, memohon kepadanya agar diberikan hidayah ila Islam atau hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam. Apa yang dimaksud hidayah ila Islam? Hidayah kepada tauhid, meninggalkan segala perbuatan syirik dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam adalah al-hidayah ila sunnah. Yakni dengan meninggalkan segala macam kebid'ahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting dan tercakup dalam permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah aku hidayah, berikanlah aku hidayah. Maka itu mencakup hidayah kepada tauhid agar kita selamat dari perbuatan syirik, dan juga hidayah kepada sunnah agar kita selamat dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Sama-sama penting. Maka jangan kita anggap remeh. Sebab apabila seseorang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tauhid, dia melakukan kesyirikan, maka tempatnya di neraka. Demikian pula apabila seseorang tidak diberikan hidayah kepada sunnah sehingga dia melakukan berbagai macam kebid'ahan, maka sama saja perbuatan-perbuatan bid'ah ini akan mengantarkan dia kepada kesyirikan, dan dia sudah termasuk penghuni neraka sebagaimana yang dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yakni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan. Sebagaimana tauhid adalah jalan keselamatan. Walaupun Apabila seorang mati dengan kebid'ahan selama bukan syirik, maka tentunya dia tidak akan kekal di neraka. Tetapi sangat berbahaya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena setiap bid'ah itu akan mengantarkan kepada kekafiran. Sangat berbahaya sekali. Sebagaimana nanti insyaallah taala akan dibahas oleh ustaz kita, Al-Ustaz Muhammad hafizahullah, bagaimana bid'ah-bid'ah Syiah awalnya muncul hanya sebuah kebid'ahan, yaitu mereka memuliakan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan sahabat yang lainnya. Apa mereka meyakini sebetulnya Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah, bukan Abu Bakar dan Umar? Ini bukan sebuah kekafiran, ini sebuah kebid'ahan. Pada akhirnya lambat laun semakin mereka gulu, semakin mereka berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, sampai pada akhirnya mereka mengangkat dia sebagai sesembahan mereka, sebagai ilah. Maka ini bukti bahwasannya setiap bid'ah itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga seorang tabi'in yang mulia, Abu Aliya rahimahullah, pernah mengatakan, "Inna 'alayya lanikmatain. Inna 'alayya lanikmatain." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku dua kenikmatan. Ma adri ayyatahuma a'zham. Aku tidak tahu dari dua kenikmatan tersebut mana yang lebih besar. An hadani Allahu lil Islam wa alla yaj'alani haruriyya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku kepada Islam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku sebagai seorang khawarij. Ini kata al-Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala. Beliau ini adalah seorang yang mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya. Tapi beliau belum sempat beriman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nanti di masa Abu Bakar baru beliau masuk Islam. Ketika muncul berbagai macam kebid'ahan, muncul awal kali bid'ah khawarij, maka beliau mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 72 golongan yang termasuk ahlun nar. Dan beliau melihat bagaimana kejelekan dan keburukan khawarij ketika itu, sehingga beliau merasakan betapa nikmatnya mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jalan kebenaran, jalan selamat dari kesesatan. Sehingga beliau mengatakan, ma adri ayyatahu ma a'zam an hadani Allahu lil Islam wa alla yaj'alani haruriyya. Aku tidak tahu nikmat mana yang paling besar Allah berikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam, ataukah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku sebagai seorang khawarij, yakni khawarij haruriyah. Maka as-salafus salih menganggap nikmat di atas sunnah, nikmat di dalam Islam dengan ditunjuki seseorang untuk mengikuti sunnah dan selamat dari berbagai macam kesesatan adalah nikmat yang besar. Kalau begitu perlu kita jaga. Sebab kalau kita biarkan nikmat ini, kita tidak jaga, kita tidak syukuri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan nikmat ini. Di antaranya dengan bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kebid'ahan, bergaul dekat dengan mereka, bahkan ikut amalan-amalan mereka. Ini diantara sebab yang bisa menghilangkan nikmat ini. Demikian pula, kita tidak menghadiri majelis ilmu, kita tidak berusaha untuk mengenal sunnah dengan baik, kita tidak berusaha untuk memahami manhaj para sahabat Rasulullah SAW, maka berarti kita tidak berusaha untuk menjaga nikmat ini. Kita tidak berusaha menjaga nikmat di atas sunnah, padahal setiap hari kita minta kepada Allah. Dan nikmat ini sangat penting sekali, sehingga Allah mewajibkan kita untuk selalu memohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan kepada Islam dan jalan kepada sunnah, jalan kepada tauhid dan jalan as-salafus salih. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dicontohkan dan diteladankan dan dipahami dengan baik oleh generasi salaf, generasi sahabat, generasi yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pengikut mereka dari kalangan tabi'in, kemudian pengikut mereka lagi dari kalangan tabi'ut tabi'in dan seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah sampai hari kiamat. Dan ini perintah Allah. Perintah Allah untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sudah termasuk perintah untuk mengikuti generasi as-salafus saleh. Maka jangan dikatakan ini adalah sesuatu mazhab yang baru. Sebab kata mereka, Allah hanya memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini salah besar. Justru Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan as-salaf. Jalan para sahabat Rasulullah SAW. Jalan orang-orang yang telah Allah ridhoi. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran tentang kaum muhajirin dan ansar yang pertama-tama masuk Islam, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah kecuali mengikuti generasi yang telah diridhoi Allah. Ini jelas sekali. Kalau kita menginginkan keridhaan Allah, maka kita ikuti mereka. Dan secara logika juga, kira-kira siapa yang lebih baik daripada kita? Apakah orang-orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW ataukah kita yang sangat jauh dari Rasulullah SAW? Maka salah besar kalau dikatakan mengikuti salaf itu katanya cap kaki tiga, yang ada hanya dua, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebab kenyataannya Al-Quran dan Sunnah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan as-salaf. Bahkan inilah yang selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan kepada Islam dan jalan kepada Sunnah, jalan kepada Tauhid dan jalan as-salafus saleh, sehingga kita betul-betul mendapatkan keamanan yang sempurna, mendapatkan kenikmatan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita katakan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapakah orang-orang yang Allah beri nikmat tersebut? Dijelaskan di dalam ayat yang lainnya, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ini yang kita minta kepada Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Dan tidak diragukan lagi, para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah sebaik-baiknya pengikut para nabi. Adalah sebaik-baiknya para siddiqin. Bahkan orang yang terbaik di antara mereka digelari dengan as-siddiqah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak diragukan lagi, para sahabat yang syahid di kalangan mereka adalah sebaik-baiknya syuhada. Demikian pula kita tidak ragukan lagi, orang-orang yang dibimbing oleh Rasulullah SAW secara langsung ini adalah orang-orang yang paling saleh. Dan kesolehan mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Mereka dipuji oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji mereka. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka lagi. Yakni tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Maka kita tidak ragukan lagi kesolehan mereka. Oleh karena itu, kewajiban setiap mukmin untuk menghormati para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan ini ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Menghormati, memuliakan dan mencintai para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Dan juga karena jasa mereka yang sangat besar atas kita, yaitu jasa mengajarkan Islam dan mengajarkan sunnah serta menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau para sahabat tidak berdakwah, apakah Islam akan sampai hari ini? Akan sampai di Indonesia, sampai kepada kita? Kalau para sahabat hanya mengamalkan Islam untuk diri mereka saja, tidak mereka dakwahkan kepada generasi selanjutnya, maka kalau begitu jasa mereka sangat besar, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apapun kesalahan yang dilakukan sahabat, peperangan di antara mereka atau kesalahan-kesalahan yang lain, semua itu terhapus dengan kebaikan-kebaikan mereka yang begitu banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Berapa banyak orang yang masuk Islam sampai hari ini? Pahala terus mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena merekalah yang mengajarkan Islam kepada generasi selanjutnya sehingga sampai kepada kita hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini betapapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat, itu terhapus dengan kebaikan-kebaikan mereka yang begitu banyak. Oleh karena itu, kita dilarang mencerca para sahabat. Kita dilarang menghina dan merendahkan para sahabat. Bahkan secara khusus, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencerca sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena sesungguhnya seorang dari kalian apabila menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai emas yang disedekahkan para sahabat segenggam tangannya, tidak pula separuhnya. Ini keutamaan sahabat di atas kita. Betapapun amalan yang kita kerjakan, tidak akan melebihi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Bukan karena kuantitas yang kita lebih rendah dari para sahabat. Bukan karena amalan-amalan yang banyak, tetapi karena kualitas amalan mereka. Tetapi karena sesuatu yang bersemayam di dalam hati mereka, yang tidak mungkin kita menyamainya. Sampai kata para ulama, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah melebihi para sahabat yang lain karena banyaknya salat. Tidak pula karena banyaknya puasa, tidak pula karena banyaknya sedekah, tetapi syai'un waqara fi qalbih, ada sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang begitu kuat, keimanan yang begitu menghunjam di dasar hatinya, yang mungkin kita tidak bisa menyamai para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan menyamai apa yang disedekahkan sahabat. Sama-sama emas, dan dia hanya menyedekahkan emas segenggam tangannya, bahkan setengah dari genggaman tangannya tersebut. Karena iman di dalam hati. Maka para sahabat adalah sebaik-baik teladan. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Sesungguhnya inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim yang dimaksudkan, dan juga para nabi dan rasul yang mereka ikuti. Inilah yang kita minta kepada Allah. Kita minta agar ditetapkan di atas jalan mereka, untuk mengikuti jalan mereka. Kalau begitu, wajib bagi kita mengetahui bagaimana akidah sahabat dalam permasalahan ini, bagaimana akidah sahabat dalam permasalahan itu, bagaimana pendapat sahabat dalam amalan ini, bagaimana pendapat sahabat dalam amalan itu. Jangan kita melangkahi mereka sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpesan, apabila para sahabat berbeda pendapat, maka kita ambil salah satu pendapat mereka. Kita tidak keluar dari pendapat seluruhnya. Mesti kebenaran itu ada bersama mereka. Kalau mereka sepakat sudah pasti benar. Tidak mungkin salah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dhalal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku, tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Maka apabila para sahabat telah sepakat, kita ambil kesepakatan mereka. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat berbeda pendapat, maka kita tidak boleh keluar dari seluruh pendapat mereka. Mesti kebenaran itu ada pada salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat para sahabat tersebut. Maka kita lihat mana yang sesuai dengan dalil, mana yang lebih sesuai dengan dalil, itu yang kita ikuti. Demikian pula, ini pesan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan pesan para ulama seluruhnya agar kita mengikuti para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ya subhanallah, kalau begitu permasalahan ini penting sekali. Inilah salah satu rahasia besar. Kenapa kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Karena penting sekali berpegang dengan manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah jaminan keselamatan. Dengan mengikuti jalan para sahabat yang telah Allah ridhoi, itu adalah jaminan keselamatan. Bahkan Allah telah mengancam dalam Al-Qur'an barang siapa yang tidak mau mengikuti jalan mereka. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, telah jelas baginya suatu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolak dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang yang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah para sahabat. Karena tidak ada orang-orang yang beriman di muka bumi ketika itu, ketika ayat ini turun, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang beriman kepadanya. Maka Allah mengancam, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, maka nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berkuasa atas kesesatannya itu. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi mengikuti sahabat benar-benar diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diwajibkan untuk selalu meminta kepada Allah agar dapat mengikuti jalan mereka. Bersamaan dengan itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari jalannya orang-orang yang menyelisihi mereka, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ulama mufassirin seluruhnya sepakat sebagaimana kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, la alamu bainal mufassirin ikhtilafan fi hadza, bahwasanya aku tidak tahu ada perbedaan pendapat antara ulama mufassirin dalam ayat ini, bahwa yang dimaksud al-maghdubi alaihimul yahud wad-dhalin an-nasara. Dan terdapat hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menafsirkan ayat ini. Beliau bersabda, al-maghdubu alaihim al-yahud wad-dhalin an-nasara, orang-orang yang dimurkai, yang selalu kita minta kepada Allah agar dilindungi dari mengikuti jalan mereka adalah Yahudi. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah Nasara. Orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah Nasara. Ini adalah sifat khusus yang Allah sematkan kepada mereka. Walaupun orang-orang yang dimurkai itu juga sesat dan orang-orang yang sesat itu juga dimurkai, tetapi masing-masing memiliki sifat khusus yang Allah sematkan kepada mereka. Sebagaimana tentang orang-orang Yahudi. Allah katakan tentang mereka, man la'anahu, mereka yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murka atas mereka, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Ini menunjukkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Dan secara khusus Allah mensifatkan orang-orang Nasrani dengan kesesatan. Qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu min sawa'i sabil wa dallu an sawa'i sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad dallu min qabl, mereka telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan mereka menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'i sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini sifat-sifatan Allah kepada orang-orang Nasrani. Ini sifat yang khusus bagi mereka. Lalu kenapa Allah murka kepada orang-orang Yahudi? Dan kenapa Allah menyesatkan orang-orang Nasrani? Ulama kita menjelaskan, karena mereka memiliki satu sifat, yang di atas sifat itu berbagai macam kesesatan-kesesatan mereka itu muncul. Sifat apakah itu? Dikatakan para ulama, adapun orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Sedangkan orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Inilah satu sifat yang melekat pada diri orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang dengan sifat itu dibangun seluruh penyimpangan-penyimpangan mereka, dibangun seluruh kesesatan-kesesatan mereka. Ini yang selalu kita minta kepada Allah, agar kita mendapatkan perlindungan dari dua sifat tersebut. Sifat memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, dan sifat beramal tanpa didasari oleh ilmu. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyinggung, termasuk kebodohan yang besar, kalau setiap hari kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan agar jangan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara, kemudian kita memahami bahwasannya kesesatan mereka khusus bagi mereka tidak akan kena kepada kita. Ini bodoh sekali, kata beliau. Apa gunanya Allah perintahkan kita berdoa kecuali agar kita selamat dari sifat-sifat mereka? Kalau begitu, mungkin, sangat mungkin saja sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani ini terjangkit pada kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibri wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin la tabatumun. Kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, perlahan-lahan, tidak sekaligus, sampai pada akhirnya ketika mereka mau masuk lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Dalam riwayat, beliau ditanya, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Maka kata beliau, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang kalian ikuti? Maka kalau begitu, mengikuti Yahudi dan Nasrani adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Dari mana kita tahu berbahaya? Karena setiap hari Allah perintahkan kita untuk membaca doa ini, agar kita jangan sampai mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasara, dan mengikuti sifat-sifat mereka, terutama sifat-sifat yang diatasnya dibangun segala kesesatan mereka, yaitu beramal tanpa ilmu dan berilmu tanpa amal. Orang-orang Yahudi, sifat yang melekat pada diri mereka, mereka berilmu, mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya, mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Di antaranya, di dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi telah mengenal beliau, telah mengetahui beliau sebagai seorang rasul. Mereka memiliki ilmu dari Taurat bahwasannya para nabi dahulu telah mengabarkan kepada mereka akan datang seorang nabi dengan ciri-ciri ini dan itu, dan mereka telah kenal. Mereka tahu inilah nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal, mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Bahkan mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke Madinah. Sehingga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mereka sudah menunggu di sana. Mereka sudah tunggu duluan. adanya orang-orang Yahudi di Madinah itu dalam rangka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya ketika mereka sudah tahu kedatangan beliau dan mereka kenali ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah, mereka tidak mau mengikutinya. Mereka ingkari beliau, bahkan mereka berdusta. Mereka tidak meyakini beliau sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah segala penyimpangan dan kesesatan mereka kemudian muncul. Adapun orang-orang Nasrani sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan sifat beramal tanpa didasari oleh ilmu. Para pendeta Nasrani adalah ahli-ahli ibadah. Sampai-sampai karena semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang tidak menikah, ada yang mengharamkan perempuan. Kenapa? Agar bisa konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ibadah mereka. Tetapi sayangnya ibadah mereka tanpa didasari oleh ilmu, sehingga segala kesesatan mereka itu muncul. Sampai pada akhirnya seorang rasul yang diutus kepada mereka untuk mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka menyekutukan rasul tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi yang mulia, Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Ini akibat beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka inilah yang kita setiap hari minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, jangan sampai kita mengetahui suatu ilmu dan kita tidak amalkan. Kita sudah tahu hukum sholat berjamaah itu wajib, kenapa kita tidak mau menghadiri sholat berjamaah? Kita sudah tahu berbagai macam bentuk kewajiban, kenapa kita tidak lakukan? Kita sudah tahu apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih kita kerjakan? Apakah kita mau mengikuti sifatnya orang-orang Yahudi? Lalu kenapa kita berdoa kepada Allah jangan sampai digolongkan kepada golongan orang-orang Yahudi? Padahal sifat-sifat mereka kita ikuti. Demikian pula sifatnya orang-orang Nasrani, selalu kita minta kepada Allah jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat tersebut, yaitu beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka hendaklah kita berilmu dulu sebelum beramal. Seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu wajib sebelum ucapan dan perbuatan. Ini kaidah besar di dalam Islam. Apapun yang kita amalkan haruslah berdasarkan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah Al-Qur'an was sunnah, sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, sesuai pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sangat berbahaya apabila kita beramal tanpa didasari oleh ilmu, sebab berarti kita telah mengikuti kebiasaan orang-orang Nasara. Suatu kebiasaan, satu sifat yang pada akhirnya mengantarkan mereka kepada kesesatan-kesesatan. Dan sungguh, kedua hal ini telah kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Telah kita saksikan di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam rumah kita. Ada orang-orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Padahal setiap hari dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebaliknya, ada orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengingatkan, "Man abadallaha bijahlatin afsada akthara mimma aslah." Barang siapa beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, bukan dengan dasar ilmu, maka dia lebih banyak merusak dibanding berbuat kebaikan. Inilah yang terjadi apabila seorang beribadah kepada Allah tanpa didasari oleh ilmu, walaupun niatnya baik, maka yang terjadi kebanyakan adalah kerusakan daripada kebaikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa suatu amalan itu harus berdasarkan petunjuk beliau. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Amalan itu adalah amalan bid'ah, amalan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, pasti dia terjatuh kepada kebid'ahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru di dalam agama. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Inilah hasilnya. Kalau seorang tidak beramal tanpa ilmu, maka amalannya akan tertolak. Amalannya menjadi bid'ah. Amalannya sesat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan terjerumus ke dalam kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, sebagaimana orang-orang Nasrani juga telah terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah, dikarenakan mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Jadi kalau kita renungkan kembali makna ayat ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kembali kepada dua perkara penting yang harus senantiasa ada dalam kehidupan kita, yaitu ilmu dan amalan. Dan inilah misi pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli. Inilah misi pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan misi tersebut maka agama yang beliau bawa akan menang di atas seluruh agama. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama-agama. Inilah kunci kemenangan. Apa itu al-huda wa dinil haq? Dikatakan para ulama, al-huda al-ilm wa dinil haq al-amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yakni dengan membawa ilmu dan amalan sekaligus. Yang dengan ini liyuzhirahu 'alad din kulli, Allah Subhanahu wa taala akan menangkan agama ini atas seluruh agama. Inilah kunci kemenangan. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan kita amalkan. Pada hari ini kita lihat kemunduran kaum muslimin, berbagai macam kesyirikan merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, dan inilah seburuk-buruknya kehinaan. Demikian pula masjid-masjid kaum muslimin hampir tidak sepi dari berbagai macam kebid'ahan. Kalaupun mereka tidak menyekutukan Allah, mereka melakukan bid'ah. Dan negeri-negeri kaum muslimin dipenuhi dengan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian orang-orang kafir bebas melakukan apa saja di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan memurtadkan kaum muslimin. Dan orang-orang kafir tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa gentar kepada kaum muslimin. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan membuat musuh gentar, musuh takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jarak sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat musuh, Allah telah membuat mereka takut, mereka gentar. Tetapi hari ini kaum muslimin dihinakan. Kaum muslimin bahkan dibantai di sebagian negeri, sementara saudara-saudaranya tidak punya kekuatan untuk menolong mereka. Sudah berapa lama terjadi pembantaian saudara-saudara kita di Damaskus, dan sebelum itu di Irak, dan sebelum itu di Afghanistan, di Palestina, sampai hari ini. Padahal kita kaum muslimin, saudara-saudara mereka, tidak mampu membantu mereka. Katanya kita punya kekuatan. Bahkan ada yang mengaku-ngaku punya nuklir segala macam. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Kenapa? Katanya Pakistan punya nuklir. Katanya Iran juga punya nuklir. Kenapa tidak ada satupun peluru yang jatuh di Palestina, atau di, menyerang Yahudi di Palestina, atau membantu saudara-saudara kita di Damaskus? Apakah ini yang namanya Islam? Apakah ini yang namanya kemuliaan di dalam Islam? Apa penyebabnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Karena ditinggalkan ilmu dan amalan. Karena ditinggalkan ilmu dan amalan. Allah telah menjanjikan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli. Dialah yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda wa dinil haq, yaitu ilmu dan amalan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan seluruh agama, atas seluruh agama. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, apabila ditinggalkan ilmu dan amalan, maka betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kehinaan. Persis seperti yang terjadi pada hari ini. Idza taraktum idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznab al baqari wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Nabi kita yang mulia, nabi yang penyayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah, yaitu satu bentuk jual beli dengan cara riba. Subhanallah, berapa banyak kita lihat transaksi-transaksi ribawi yang beredar di depan kita, di sekitar kita, mungkin bahkan di rumah kita. Kita menikmati fasilitas dari transaksi riba. Bahkan lembaga-lembaga ribawi diresmikan sebagai lembaga-lembaga keuangan, di mana orang-orang yang bekerja di situ digaji besar dan dianggap orang-orang terhormat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, yakni Rasulullah mendoakan agar mereka tidak mendapatkan rahmat Allah, orang yang makan riba, orang yang memberi makan, orang yang menuliskannya, dan dua orang saksinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semuanya sama. Jadi semua yang terlibat di dalam memuluskan transaksi riba, semuanya sama. Semuanya terkena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita lihat di sekitar kita. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznab al baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, wa raditum biz zar'i, dan kalian telah ridho dengan pertanian. Dikatakan para ulama, maksudnya kalian sudah cinta dunia. Kalian lebih cinta kepada dunia, bahkan ketika kalian beribadah, pikiran kalian kepada dunia, bukan kepada ibadah kalian, bukan kepada kehidupan akhirat. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Sampai kapan kehinaan ini akan bersama kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan tersebut tidak akan Allah angkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah agama yang penuh dengan syirik dan bid'ah? Apakah agama yang mengajarkan berdoa kepada selain Allah dengan dalih tawassul, dan itu bukan tawassul yang benar? Dusta mereka kalau mereka katakan berdoa kepada para wali, berdoa kepada orang-orang saleh, itu adalah bentuk tawassul. Itu bukan tawassul, itu perbuatan syirik dengan kesepakatan seluruh ulama. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasai yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Ulama kita menjelaskan, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, di mana dia jadikan perantara tersebut untuk berdoa kepada mereka, memohon syafaat dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, yakni seluruh para ulama. Maksudnya di sini ulama yang dianggap ulama, bukan ulama yang dianggap oleh setiap orang, walaupun mereka mengatakan organisasi-organisasi kebangkitan ulama, belum tentu mereka itu ulama. Ulama yang sesungguhnya, semuanya sepakat, yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, semuanya sepakat. Orang yang menjadikan manusia, orang-orang saleh, para nabi dan rasul sebagai perantara untuk memohon kepada Allah, ya kafir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama di dalam masalah ini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, dan para imam semuanya yang betul-betul ulama, yang tidak saja dianggap ulama oleh masyarakat, tapi betul-betul ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya sepakat berdoa kepada selain Allah, menjadikan mereka sebagai perantara adalah perbuatan syirik, bukan tawassul. Dusta mereka, salah besar kalau mereka tawakan tawassul. Apakah agama seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menghilangkan kehinaan kita? Justru sebaliknya, ini akan menghancurkan kita. ataukah agama yang mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah agama yang mengajarkan membenci para sahabat, demikian pula mencerca ummahatul mukminin seperti yang dilakukan orang-orang Syiah? Apakah agama ini yang dimaksud? Justru yang seperti ini yang akan menghancurkan kita. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama sebagaimana yang diturunkan kepada beliau, yang beliau amalkan dengan baik, yang beliau ajarkan kepada para sahabat, mereka pahami dengan baik dan mereka amalkan dengan baik. Sehingga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, bukan pula agama-agama yang mengajarkan jihad secara serampangan, yaitu dengan membunuh orang-orang kafir secara serampangan tanpa memperhatikan apakah orang kafir ini berhak dibunuh ataukah dia termasuk orang yang tidak berhak dibunuh, apakah dia tidak pernah membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman. Dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jalan 40 tahun perjalanan. Apakah agama seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh orang kafir secara serampangan tidak peduli apakah dia pantas dibunuh ataukah dia ada terikat perjanjian dengan kaum muslimin, ataukah dia diberikan visa, diberikan izin masuk ke negeri kaum muslimin kemudian mereka bunuh dengan serampangan? Apakah agama yang menghalalkan darah kaum muslimin sehingga kantor polisi yang di situ ada masjid kaum muslimin mereka bom, mereka ledakan masjid yang ada di kantor polisi karena mereka anggap aparat di situ sudah kafir semua? Mereka kafirkan kaum muslimin. Mereka tidak mengingat peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, saudaranya yang muslim, wahai kafir, maka itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apakah mereka tidak ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Bukan agama seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang benar-benar mengikuti petunjuk beliau dan para sahabatnya. Dan dalam hadis ini ada satu faedah yang dijadikan dalil oleh kaum Khawarij, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa taraktumul jihad." Dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Mereka katakan, ini dalil bagi mereka. Padahal yang sesungguhnya ini dalil atas mereka, bukan dalil bagi mereka. Mereka katakan, inilah sebab, yakni sebab kehinaan kaum muslimin. Kalau begitu kita harus kembali berjihad. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, kemudian Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Kalau begitu kita harus kembali berjihad. Padahal justru hadis ini adalah dalil atas mereka. Ada dalil membantah mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan selanjutnya, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Allah tidak katakan sampai kalian berjihad, tidak. Tetapi sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukan sampai kalian kembali berjihad. Dengan apa kembali kepada agama? Dengan ilmu dan amalan. Kembali lagi kepada ilmu dan amalan. Adapun yang mereka lakukan persis seperti orang-orang Nasrani. Persis seperti yang setiap hari kita minta kepada Allah agar jangan tergolongkan dengan golongan mereka, yang juga mereka minta setiap hari. Setiap hari mereka ucapkan, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladzalim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para sahabat, orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang Yahudi dan bukan pula jalannya orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, inilah sesungguhnya yang mereka ikuti. Yakni mereka berjihad dan mengajak kaum muslimin berjihad tanpa didasari oleh ilmu. Maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Karena jihad mereka tanpa didasari oleh ilmu, mereka tidak mengikuti pesan Rasulullah SAW, hatta tarji'u ila dinikum, kembali kepada ilmu dan amalan, maka pada akhirnya jihad mereka justru mendatangkan kerusakan, bukan perbaikan. Persis seperti yang diingatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man abadallah bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan kebodohan, bukan dengan ilmu, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi pada hari ini, di mana kaum muslimin dituduh sebagai teroris, dan khususnya orang-orang yang nampak padanya syiar-syiar Islam dituduh sebagai teroris. Demikian pula agama Islam disematkan padanya penamaan agama teror, agama pedang, agama kekerasan, diakibatkan jihad yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu kaum khawarij, tanpa berdasarkan ilmu. Maka ini sifat-sifat orang Nasrani yang mereka ikuti, beramal tanpa didasari oleh ilmu. Adapun mengajak kaum muslimin berjihad pada hari ini, maka itu adalah ajakan yang tidak pada tempatnya. Sebab untuk berjihad perlu persiapan, dan persiapan yang paling utama persiapannya ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Dan bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah sementara di tengah-tengah kita banyak orang yang melakukan perbuatan syirik, masih banyak orang yang menyelisihi Rasulullah SAW dengan melakukan perbuatan bid'ah dan berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Tidak akan mungkin kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat apa yang terjadi kepada para Rasulullah SAW dan para sahabat di perang Uhud. Satu saja, tidak lebih, satu saja pesan Rasulullah SAW yang tidak mereka tunaikan, maka pada akhirnya hampir-hampir kaum muslimin dihancurkan pada perang Uhud. Maka kata para ulama kita, lalu bagaimana lagi dengan hari ini, dengan banyaknya penyelisihan terhadap petunjuk Rasulullah SAW? Bagaimana kita mengajak mereka berjihad? Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah dengan banyaknya penyelisihan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu apa sebelumnya yang harus dilakukan? Ajarkan dulu kepada mereka ilmu yang benar, iman yang benar bagaimana? Lalu kemudian amalan yang benar itu bagaimana? Bagaimana mengikuti sunnah dan teladan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang seharusnya. Maka dari sini kita ketahui pentingnya berdakwah. Tidak cukup ilmu tentang sunnah, dan alhamdulillah Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan sunnah. Tidak cukup hanya kita lakukan pada diri kita sendiri saja, tetapi perlu kita sampaikan, perlu kita dakwahkan, barulah kita dikatakan benar-benar sebagai pengikut Rasul. Seseorang itu tidak akan mungkin dia menjadi seorang pengikut Rasul kalau dia tidak berdakwah, kalau dia tidak mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui dan sudah dia amalkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mengikuti Rasul, bagaimana cara kita meniti jalan beliau. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Aku berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnahku. Ana wa man ittaba'ani, aku demikian pula orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Kata para ulama, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya seorang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus berdakwah. Karena Allah katakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Lalu juga kata Allah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah. Maka seorang, walaupun dia berilmu, walaupun dia mengamalkan ilmunya, tapi dia belum berdakwah, dia belum menyampaikan ilmunya kepada yang lain, maka dia belum dianggap sebagai pengikut Rasul yang sebenarnya. Jadi dakwah adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban yang akan menyelamatkan kita dari kerugian, dari kebinasaan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam ayat yang sudah sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita seluruh manusia akan binasa, bahkan mereka sudah berada pada kebinasaan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni al-halak, kebinasaan. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan berdakwah, menyampaikan al-haq dan bersabar. Jadi tidak cukup hanya beriman atau hanya berilmu dan hanya beramal saja untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus dengan dakwah dan dengan kesabaran. Dan juga Allah telah mengingatkan, apabila kita melihat suatu kemungkaran terjadi di depan mata kita, terjadi di sekitar kita, dan kita tidak berusaha untuk mendakwahi orang yang melakukan kemungkaran tersebut, maka jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepadanya, maka kita juga akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah, yaitu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Maksudnya apa? Dia juga akan menimpa kepada orang-orang yang baik di kalangan kalian, apabila orang-orang yang baik tersebut membiarkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Maka berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan jalannya pengikut para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang dakwah, tetapi ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Dakwah yang mengajak kepada Allah, dakwah yang ikhlas, bukan mengajak kepada hizbiyah, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak untuk mengikuti ustaz fulan atau ulama fulan atau markus fulaninya, tidak sama sekali. Tetapi illallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, kepada sunnah. Dan juga dalam ayat ini ada peringatan besar bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah ala basirah, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ini adalah salah satu landasan pokok di dalam berdakwah, yaitu ilmu. Syarat pokok di dalam berdakwah, ala basirah. Sampai dikatakan para ulama, al-basirah a'la darajatil ilm. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang paling tertinggi. Di atas inilah seharusnya dakwah kita dibangun. Di atas tingkatan ilmu yang paling tertinggi, yaitu keyakinan yang kuat bahwa benar-benar itu ilmu dari Allah dan dari Rasulnya, dan itulah yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan basirah. Maka dakwah yang benar adalah dakwah yang dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Sehingga kalau seorang berdakwah tapi dakwahnya bukan berdasarkan ilmu, maka dia belum dianggap sebagai pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Dakwah yang dibangun di atas kebodohan, bahkan dakwah yang mengajak kepada kesesatan-kesesatan, walaupun di sisi yang lain kita lihat masya Allah, mereka mengajak orang melakukan salat, mereka mengajak orang berzikir, mereka mengajak orang melakukan qiyamul lail dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain mereka juga mengajak orang-orang untuk mengikuti kesesatan. Berarti itu bukan dakwahnya para rasul, bukan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dakwah beliau ala wasirah, dakwah di atas ilmu, dakwah di atas al-haq, mengajak kepada al-haq, bukan di atas kesesatan dan mengajak kepada kesesatan. Dan ulama menjelaskan ilmu yang dibutuhkan seseorang di dalam berdakwah itu minimal ada tiga. Yang pertama, ilmu bima yad'u ilaih, ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan, ilmu tentang apa yang dia dakwahi. Ini yang paling penting. Hendaklah apa yang kita sampaikan benar-benar kita yakin dan kita tahu bahwasannya apa yang kita sampaikan tersebut berdasarkan ilmu, yaitu berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menamakan orang-orang yang berbicara atas nama Allah, berbicara atas agama Allah tanpa didasari oleh ilmu sebagai para pendusta. Para pendusta yang paling besar adalah orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa didasari oleh dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighairil haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an takulu ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas tanpa hak, perbuatan menyekutukan Allah, yakni engkau menyekutukan Allah padahal Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian berbicara atas Allah apa yang tidak kalian ketahui, termasuk yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikarenakan dosa ini muncul berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kesyirikan, tidak akan pernah terjadi yang namanya kebid'ahan kecuali telah dilalui oleh suatu dosa besar, yaitu al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin, berbicara atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Munculnya kesyirikan pertama kali di masa Nabi Nuh alaihi salam itu karena apa? Karena mereka mengikuti ucapan syaitan tanpa didasari oleh ilmu, dan karena mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Kata syaitan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika meninggal orang-orang yang saleh di kalangan mereka, maka syaitan mengatakan kepada mereka, Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaku wa nusiya al-'ilmu 'ubida. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya ketika meninggal orang-orang saleh di kalangan Nabi Nuh alaihi salam, maka syaitan datang kepada mereka dan berkata, dan perkataan syaitan ini tanpa didasari oleh ilmu, tanpa didasari oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan di mana mereka biasa duduk beribadah kepada Allah di tempat-tempat tersebut. Lalu mereka lakukan, mereka penuhi ajakan syaitan padahal mereka tidak tahu ilmunya. Apakah berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ataukah dari ucapan Rasul, ucapan Nabi di kalangan mereka? Mereka lakukan. Dan ketika itu belumlah patung-patung ini disembah. Nanti setelah mereka mati, datang generasi berikutnya dan ilmu dilupakan, yakni mereka sudah tidak tahu lagi untuk apa patung-patung ini dilakukan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, berkata lebih dari satu orang salaf bahwasannya mereka melakukan hal tersebut agar mereka lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, tujuannya baik, tetapi beramal tanpa didasari oleh ilmu pada akhirnya mengantarkan kesyirikan. Generasi berikutnya sudah tidak tahu untuk apa patung-patung ini dibuat. Maka syaitan datang lagi dan mengatakan kepada mereka dengan ucapan juga tanpa didasari oleh ilmu. Kata syaitan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini. Pada akhirnya patung-patung itu disembah sampai hari ini. Sampai hari ini berbagai macam kesyirikan tersebar luas. Diawali dari apa? Pembicaraan tanpa didasari oleh ilmu. Demikian pula, tidak akan ada yang namanya bid'ah jahmiyah, tidak ada namanya bid'ah mu'tazilah, bid'ah sufiyah, bid'ah syiah, bid'ah khawarij, kecuali dimulai dengan apa? Adanya orang-orang yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Kalau mereka berbicara berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman sahabat, tidak akan mungkin muncul berbagai macam kebid'ahan. Tetapi karena mereka berbicara tanpa didasari oleh ilmu, mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu, maka disitulah sebab munculnya berbagai macam kebid'ahan. Terlebih lagi kita ingatkan, apabila kita ditanya tentang suatu permasalahan agama, apatah lagi kalau kita sudah dikenal sebagai seorang ustaz, sebagai seorang dai di tengah-tengah masyarakat, sebagai tokoh agama, sebagai orang baik-baik mengerti agama. Jangan sampai kita terfitnah, jangan sampai kita merasa semua persoalan masyarakat kita tahu semuanya, sehingga semua pertanyaan mereka harus kita jawab. Ini hati-hati, ini adalah fitnah yang telah tertimpa kepada sebagian orang, karena mereka sudah terlanjur dikenal sebagai tokoh agama, sebagai terlanjur dikenal sebagai para kiai. Malu dia kalau ditanya suatu persoalan agama, dia jawab saya tidak tahu. Pada akhirnya aftau dighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka berfatwa, mereka menjawab tanpa didasari oleh ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini akibat berdakwah tanpa didasari oleh ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala taqulu lima tasir tasifu ala sinatikumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kamu mengucapkan dengan apa-apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk engkau berbuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Perhatikan, orang yang berbicara ini halal dan ini haram, padahal dia tidak tahu dalil. Dia katakan ini boleh, ini tidak boleh, ini sunnah dan ini bid'ah, ini tauhid, itu syirik, padahal dia tidak tahu dalilnya. Dia tidak tahu kalau itu berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Maka Allah namakan dia adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang berbicara tentang suatu hadis dan dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah menamakan mereka itu sebagai para pendusta atas nama beliau. Dan beliau telah menyampaikan ancaman yang keras, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Tidak peduli apakah tujuannya baik atau memang tujuannya mau menghancurkan Islam, sama saja. Walaupun tujuannya baik agar orang rajin ibadah sehingga dia buat hadis-hadis tentang fadilah ibadah, fadilah Quran, fadilah mengucapkan la ilaha illallah, fadilah zikir dan sebagainya, dia buat hadis-hadis palsu, tujuannya baik, sama saja. Nabi SAW telah mengingatkan, siapa yang sengaja berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi, sebelum kita menyampaikan suatu hadis, harus kita yakin. Kita tahu pasti bahwa itu adalah suatu ilmu, suatu hadis yang betul-betul diucapkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau kita masih ragu, kita belum tahu ini hadis palsu sebetulnya, kita masih ragu, tapi tetap saja kita sampaikan, maka kita akan dianggap sebagai pendusta. Seperti dalam hadis Muslim, Nabi SAW telah mengingatkan, man haddatha anni haditsan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa menyampaikan dari aku suatu hadis yang dia itu belum tahu, dia masih menyangka hadis ini palsu, tetapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah seorang pendusta. Maka betul-betul di dalam dakwah itu harus berdasarkan ilmu. Harus kita tahu benar yang kita sampaikan berdasarkan dalil, karena dosa yang sangat besar dan akan terbangun di atasnya berbagai macam kesesatan kalau kita menyampaikan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu, tanpa didasari oleh dalil Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Dan juga berhati-hati dengan sebagian orang yang mengatasnamakan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ternyata Al-Quran wa Sunnah itu dia pahami dengan pemahamannya sendiri, bukan dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Ini sama saja, ini termasuk berbicara atas agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Maka ini yang pertama, bahwa seorang yang berdakwah dia harus memiliki ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Jangan dia berbicara tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Diam saja, lebih bagus diam, lebih selamat. Jangan sok tahu. Ini bukan analisa politik, bukan prediksi sepak bola, siapa yang akan menang lalu kita bisa sembarang berbicara, tidak. Ini perkara besar, persoalan besar, jangan kita anggap remeh. Bicara ini boleh dan ini tidak boleh. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Ini perkara besar. Tidak boleh kita anggap remeh. Kemudian yang kedua, ilmu yang harus dimiliki oleh seorang da'i adalah ilmu bihalil mad'uin. Ilmu tentang keadaan orang-orang yang dia dakwahi. Bagaimana tingkat berpikir mereka? Siapa mereka? Kira-kira apa yang tepat disampaikan kepada mereka? Dengan bahasa apa yang kira-kira pas untuk mereka? Ini termasuk metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang juga beliau pesankan kepada para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, maka beliau berpesan kepadanya, "Innaka ta'ti qauman ahlul kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahlul kitab. Yakni mereka memiliki kitab. Kalau begitu mereka memiliki ilmu. Maka kata para ulama, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz kecuali agar beliau bersiap-siap. Karena beliau sudah tahu siapa yang akan dihadapi. Maka ini penting diketahui. Kita harus tahu siapa yang kita hadapi. Sehingga apa yang kita sampaikan mengena pas. Jangan yang terjadi justru sebaliknya. Kita mau menyampaikan kebenaran dan dia menganggap yang kita sampaikan adalah kebatilan. Sehingga kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Hadditsun nas bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu?" Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Dengan apa yang bisa mereka cerna. Jangan diberikan persoalan-persoalan atau kasus-kasus tertentu yang tidak bisa mereka cerna dengan baik, atau bahkan yang bisa mereka berprasangka buruk kepada dakwah Islam, khususnya kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampaikan kepada mereka yang mereka butuhkan. Sampaikan kepada mereka tauhid. Sampaikan kepada mereka sunnah. Ingatkan mereka dari bahaya syirik. Ingatkan mereka dari bahaya ketidakahan. Jangan kasih persoalan-persoalan yang mereka tidak butuhkan sebetulnya. Aturiduna yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu? Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu dinistakan? Karena engkau menyampaikan sesuatu yang belum bisa dia cerna. Belum cocok disampaikan kepada dia. Maka harus tahu bagaimana keadaan orang yang kita sampaikan. Ini hikmah di dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, seorang yang berdakwah juga harus mengetahui al-ilmu bitariqil musil ila hadhihi ad-da'wah. Ilmu cara dia menyampaikan dakwah ini. Dan ini sangat berhubungan dengan ilmu yang kedua. Dia tahu siapa yang dia sampaikan dan dia tahu bagaimana cara dia menyampaikan. Adapun secara umum, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Bagaimana cara kita menyampaikan dakwah? Secara umum telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ajaklah kepada jalan Rabbmu. Berdakwahlah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang paling terbaik. Dikatakan para ulama, hukum asal berdakwah itu dengan hikmah. Maksudnya dengan hikmah adalah billin warif, dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Ini asalnya dakwah. Sebab dakwah itu dan ilmu yang akan kita sampaikan dibangun di atas sifat rahmat, dibangun di atas dasar kasih sayang. Sehingga ada satu hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang selalu disampaikan pertama kali oleh setiap muhaddits kepada muridnya, yaitu mengingatkan dia untuk bersikap rahmat. Sebab ilmu ini dibangun di atas rahmat, dibangun di atas sikap kasih sayang, bukan kebencian dan permusuhan kepada umat manusia. Hukum asalnya ilmu ini dibangun di atas kasih sayang dan sikap rahmat, kelemah lembutan. Yaitu hadis ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah orang-orang yang di bumi, niscaya yang di langit, yaitu Allah Ar-Rahman akan menyayangi kalian. Ini hadis yang selalu disampaikan oleh muhaddits kepada muridnya. Pertama kali. Sehingga seorang muhaddits itu akan mengatakan, guruku mengatakan kepadaku, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengar darinya. Dan dia mengatakan, guruku mengatakan kepadaku, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengar darinya. Dan dia mengatakan, guruku mengatakan kepadaku, ini adalah hadis yang pertama aku dengar darinya. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Aisyah, jangan duduk di situ ya, nanti jatuh. Baik, afwan. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Makin adalah sifat seorang dai, sifat orang yang berilmu, sifat ahli sunnah yang sejati, menyampaikan ilmu dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan. Ini adalah asal dari dakwah itu. Bahkan inilah sifat Rasulullah SAW yang membuat para sahabat terus bersama beliau. Kalau bukan karena rahmat Allah kepadamu, yang dengan itu kamu bersikap lemah lembut kepada mereka, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu, mereka akan meninggalkan kamu. Ini sifat Rasulullah SAW yang dengan itu para sahabat terus bersama beliau. Karena adanya sifat rahmat, karena adanya sifat kasih sayang, sifat kelemah lembutan, al-lin wal-rif, yang Nabi SAW juga telah memperingatkan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yanzi'u an syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada suatu perkara kecuali dia akan menghiasinya, dia akan memperbagusnya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu hilang dari suatu perkara, dari suatu urusan, kecuali dia akan membuatnya jelek. Demikian pula dakwah ini, hukum asalnya dia adalah hikmah dan lemah lembut kepada para muta'allimin, kepada umat ini. Apabila dia hilang, maka yang terjadi adalah kejelekan. Walaupun ini dakwah yang hak, dakwah yang benar, tapi sikap orang-orang yang mendakwahinya menghilangkan sifat rahmat, menghilangkan sifat kelemah lembutan, maka dia akan tampak sebagai dakwah yang sangat jelek. Dia akan tampak sebagai dakwah yang sangat buruk. Kalau begitu, kita bukan mengajak orang kepada dakwah, kepada sunnah, justru membuat mereka lari dari sunnah. Ingat, bukan ahlul bid'ah, bukan tokoh-tokoh bid'ah yang mengajak mereka kepada kesesatan, justru sikap ahlu sunnah yang tidak menampakkan dakwah sunnah secara hakiki yang membuat mereka lari kepada bid'ah dan meninggalkan sunnah. Maka ini yang pertama, sifat hikmah. Kemudian al-mau'idatul hasanah. Kemudian dengan debat, dan debat itu pun dengan cara yang terbaik, bukan dengan kata-kata yang kasar, bukan dengan kata-kata yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang ada di kebun binatang, tetapi kata-kata yang indah dari Al-Quran wa Sunnah dengan hujah dan dalil. Wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini tiga tingkatan di dalam dakwah. Kecuali orang-orang yang zalim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Apa yang dilakukan kepada orang-orang yang zalim ini? Ditahdir, yakni diperingatkan umat akan bahaya mereka. Hati-hati wahai kaum muslimin akan kesesatan Syiah. Mereka itu sangat berbahaya. Mereka itu orang-orang yang zalim. Diperingatkan. Hati-hati dengan kesesatan Khawarij. Hati-hati dengan orang-orang yang selalu berbicara jihad, tetapi jihadnya tidak sesuai syar'i. Hati-hati dengan orang-orang yang selalu mencela pemerintah, mengajak untuk demonstrasi dan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini orang-orang yang zalim, yang perlu diperingatkan, ditahdir, diingatkan umat. Dan ini bagian dari nasihat, dan ini bagian dari kasih sayang kepada kaum muslimin. Kenapa kita cinta kepada kaum muslimin, tapi kita tidak ingatkan akan kesesatan-kesesatan para da'i-da'i, para kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesesatan? Dusta kalau kita katakan cinta kepada kaum muslimin, mau menjaga persatuan umat, menjaga ukhuwah Islamiyah, lalu kita mendiamkan kesesatan Syiah, lalu kita mendiamkan kesesatan teroris Khawarij, Kita mendiamkan kesesatan Sufiya, Mu'tazilah dan sebagainya. Itu dusta. Karena yang terjadi adalah kesesatan-kesesatan ini yang memecah belah umat. Kesesatan-kesesatan inilah yang membuat umat tercerai berai. Dan persatuan yang Allah maksudkan bukanlah sekedar persatuan kita kumpul bareng-bareng. Kita tidak saling gontok-gontokan. Kita tidak saling mencela. Bukan itu yang namanya persatuan Islam. Bukan itu yang namanya ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Tetapi persatuan di atas al-haq. Dan ini jelas di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu. Dan bersatulah kalian semuanya dengan agama Allah. Dengan tali Allah. Bukan dengan kesesatan, tapi dengan tali Allah. Yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang makna al-jama'ah, maka beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Yang dimaksud dengan jama'ah itu bukan rame-rame, bukan bikin organisasi kemudian menamakan diri dengan jama'ah. Siapa yang keluar dari organisasinya, mereka katakan keluar dari jama'ah. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud dengan makna jama'ah. Tapi al-jama'atu ma wafaqal haqq. Al-jama'ah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran, meskipun engkau seorang diri. Ini yang dimaksud dengan persatuan. Ini yang dimaksud dengan al-jama'ah. Bukan bersatu di atas kesesatan. Adapun bersatu di atas kesesatan, maka ini adalah persatuan orang-orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka itu bersatu, tetapi hati-hati mereka bercerai-berai. Maka orang-orang yang zalim ini, dakwah kepada mereka harus diperingatkan umat. Harus diperingatkan bahaya mereka. Ini secara umum. Tapi ini tidak berlaku bagi setiap orang yang ada dalam kelompok sesat tersebut. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Antum lihat ada seorang berpemikiran Mu'tazilah, berpemikiran Khawarij, berpemikiran Syiah, lalu langsung disikapi dengan kasar. Tidak. Tapi nasihati dulu dengan lemah lembut. Mana tahu dia dapat hidayah. Adapun secara umum, secara kelompok mereka, maka kita ingatkan umat. Ini adalah kelompok sesat, kelompok yang zalim. Ataupun tokoh-tokoh mereka yang menyimpang, kita ingatkan umat, hati-hati dengan mereka. Dan inilah tujuan diadakan muhadharah kali ini yang akan diisi oleh Ustaz kita Ustaz Muhammad Hafizahullah, yaitu untuk mengingatkan kesesatan Syiah, suatu kelompok yang sangat banyak kesesatannya, yang bisa kita katakan tidak ada satupun kelompok yang melebihi Syiah di dalam kesesatan. Tidak ada. Semua kelompok sesat tidak ada yang melebihi Syiah di dalam kesesatannya. Karena begitu banyak kesesatan-kesesatan mereka. Namun anehnya, ada sebagian yang mengaku ahlu sunnah, sebagian yang mengaku kaum muslimin, mengatakan mazhab Syiah itu adalah mazhab yang kelima. Di samping mazhab Syafi'i, di samping mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan Hanafi. Maka, insyaAllah ta'ala lebih jelasnya akan dibahas pada muhadarah yang akan datang. Sepertinya sudah lama saya berbicara, tapi Ustaz Muhammad belum juga datang. Barangkali saya cukupkan dulu, mungkin ada Ustaz yang lain yang hadir, bisa mengisi nasihat, menunggu kedatangan Ustaz kita. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan perjalanan Ustaz Muhammad. Barangkali ada kemacetan di jalan dan hambatan-hambatan yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma walhamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.